kian lama jalani bersama, lewati cerita suka dan duka, lepas semua keluh kesah yang ada. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Ada yang datang dan pergi, namun ku tetap jalani. Yakinkan hati untuk terus berlari. Lepas semua keluh kesah yang ada. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Ada yang datang dan pergi, namun ku tetap jalani. Yakinkan hati untuk terus berlari. Aku tak peduli, apa kata mereka. Ku percaya selalu cinta di dalam hatiku. Buatku takkan berhenti, yakinkan hati untuk terus berlari. Yeah.